Selamat terlalu asik. Malam tahun baru, mantan minta balik. Mantan minta balik, tidak semudah itu. Bermusuhan tanpa terlalu jomblo. Action yang sebenarnya ada di Ramadhan Halu. Yes. Enak susunya.